اللهم صل وسلم وبارك. Ini kita bahas tentang syafaatul uzma yang Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, asaiyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan engkau di atas maqam yang terpuji. Itu dikatakan yang dimaksud dengan maqam terpuji adalah maqam yang dipuji oleh seluruh ciptaan Allah, baik yang muslim maupun yang kafir, dari yang awal hingga yang akhir. Dan ini adalah khusus untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang berdoa untukku agar aku diberikan maqam mahmuda nanti di hari kiamat, maka wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Syafaat enggak cuma itu, tapi jenisnya banyak. Allah berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara syafaat yang Allah kasih untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memasukkan sekelompok orang ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau udah urusannya hisab, berat. Fa amma, katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Itu orang yang untung dihisab sama Allah hisab yang ringan. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Itu disebutkan yang dihisab sama Allah hisab yang ringan, maka dia insyaallah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terima kitabnya, kitab amalannya dengan tangan kirinya dari belakang punggungnya, dia bakal masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk surga enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah duduk begini nih sama para sahabat-sahabatnya, sebagaimana di dalam kitab Sahihil Bukhari dan Muslim. Lagi duduk begini, Nabi cerita bahwasanya entar di hari kiamat bakal ada sekelompok orang. Nabi kasih jumlahnya. Berapa jumlahnya? 70.000 dari umatku masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiket gratis ke surga. Ya Allah. Ana mau tanya, kita termaksud apa enggak tuh? Umatnya Nabi banyak nih. Saingan kita banyak. 70.000. Sahabat dengar gitu kecil hati. Ya Rab, ya Rasulullah, di 70.000 dikit. Nabi bilang, bersama setiap individu dari yang 70.000, mereka menggandeng 70.000 orang lagi masuk ke dalam surga. Masya Allah, 70.000 dikali 70.000, tapi tetap masih sedikit juga dibanding umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak. Itu 4.900.000.000. Masya Allah, ini ahli matematika nih. Ahli matematika guru kita Syekh Ridwan. 4.900.000.000. Itu yang masuk surga tanpa dihisab. Tapi tetap saingan kita juga banyak. Umatnya Nabi kalau mau dihitung dari dulu sampai hari kiamat banyak banget. Gitu, sahabat tanya, siapa itu? Nabi kasih sifatnya, yang kagak percaya medukun, yang tawakal sama Allah, tawakal yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sahabat nyeletuk, namanya Ukaisyah. Ya Rasulullah, ana minhum. Saya dari mereka enggak? Nabi bilang, anta minhum. Engkau dari mereka. Masya Allah. Nabi kalau diminta enggak pernah nolak. Sudah, oh ini sahabat mintanya maksud golongan itu. Ya Rasulullah, saya minhum. Ya, engkau juga bagian dari mereka. Satu berdiri, ya Rasulullah, saya juga. Dia bilang, ente telat, duluan dia, katanya Rasulullah. Duluan dia, sama kau kabiha Ukaisyah. Yang lebih dulu minta Ukaisyah, ente telat. Wah, karena mudah-mudahan kita masuk surga dengan hisab. Wah, tapi kita nih, walaupun seperti saya bilang, saingan kita banyak. Saingan kita banyak, hari kiamat. Wah, kita tahu diri banyak kurang, tapi kita untung jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi Muhammad di hari kiamat ada tiga golongan. Al-Imam Ad-Daiba'i meriwayatkan suatu riwayat dari Al-Atha' ibn Yasar An-Ka'b al-Ahbar, gala 'allamani Abi Tawrata. illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Itu Sayyidina Ka'ab Ahbar, Ka'ab al-Ahbar, dia dulunya itu seorang ulama Yahudi. Terus dia masuk Islam. Dia cerita, waktu dulu ana masih anak-anak, masih belajar kitab suci Taurat sama ana punya abah. Diajarin segala apa yang ada di dalam kitab suci Taurat, kecuali ada beberapa lembaran dari kitab suci Taurat enggak diajarkan oleh ayahku kepadaku, kata Sayyidina Ka'ab al-Ahbar. Saya bilang, ya abah, ajarkan. Enggak, disimpan itu lembaran oleh ayahnya ke dalam kotak penyimpanan. Sampai akhirnya ayahnya meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, katanya Ka'ab al-Ahbar, saya penasaran, saya buka tuh kotak penyimpanan. Ternyata di situ lembaran-lembaran Taurat yang selama ini disimpan oleh ayahku, fafihi nabiyyun yakhruju akhir zaman. Di situ disebutkan tentang nabi yang bakal datang di akhir zaman. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di dalam kitab suci Taurat, mauliduhu di Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu Syam. Tempat lahirnya di kota Mekah, tempat apa hijrahnya di kota Madinah, dan pengaruhnya sampai ke negeri Syam. Sampai sifatnya secara terperinci disebutkan, ya gusu syarahu wa tadziru ala wasati. Beliau itu rambutnya kadang pendek, kadang pertengahan, kadang sampai panjang. Sifat rambutnya disebutkan dalam kitab suci Taurat. Bentuk sarungnya juga, Nabi pakai kain sarungnya bagaimana, disebutkan dalam kitab suci Taurat sebagaimana dinyatakan, yakunu khairal anbiya wa ummatuhu khairal umat. Dia bakal menjadi sebaik-baiknya nabi dan umatnya menjadi sebaik-baiknya umat. Alhamdulillah kita umatnya siapa? Umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bushra lana ma'asyaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita jadi sebaik-baiknya umat. Itu pesan nama Allah. Kada. Tapi kita jadi sebaik-baiknya umat berkat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah itu sampai disebutkan sifatnya nabi dan sifat umatnya. Ini sifatnya kita. Cuman kita udah memiliki ini sifat atau belum? Sebaik-baiknya umatnya sifatnya disebutkan dalam kitab suci Taurat sebagaimana disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Apa itu sifatnya umat Nabi Muhammad khairul umat? Yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syaraf. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Sifat mereka, mereka selalu menjadikan Allah di atas segala-galanya. Hada sifatnya umat Nabi Muhammad. Kita bagaimana? Allah di atas segala-galanya, apa dunia di atas segala-galanya, apa harta di atas segala-galanya, apa jabatan di atas segala-galanya, apa uang di atas segala-galanya. Sifat umat Nabi Muhammad, Allah di atas segala-galanya. Mereka nyatakan Allahu Akbar dari dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Nanti di hari kiamat tuh, tahu apa? Bendera Nabi Muhammad berkibar. Bukan cuman enggak, bendera Nabi Muhammad berkibar bukan dengan mereka orang-orang yang teriak-teriakan doang, tapi mengucapkan la ilaha illallah bukan dari dalam hatinya. Hanya mereka, dengan mereka yang mengucapkan kalimat Allahu Akbar dari dalam lubuk hati mereka, bendera Nabi Muhammad bakal berkibar. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya nanti di akhir zaman bakal ada sekelompok umatku yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menenggelamkan suatu pulau yang dihuni oleh orang-orang kafir yang memerangi Nabi Muhammad dan syariatnya, itu ditenggelamkan oleh umat Nabi Muhammad dengan ucapan takbir. Mereka bertakbir dan tenggelam tuh pulau. Takbir yang bagaimana? Takbir kayak kita. Begitu Allahu Akbar, pikiran kita ke artis, ke sinetron, ke film. La wallah. Tapi takbir yang dari dalam lubuk hati yang paling dalam, Allah di atas segala-galanya. Imam Al-Haddad yang barusan qasidahnya dibawakan, ketika beliau lagi sholat dalam suatu sholat malamnya atau suatu sholat fardunya, itu beliau takbir, Allahu Akbar, mihrab depannya terbelah langsung. Ada Imam Al-Haddad. Ketika saya berziarah kemarin ke Hadramaut, itu yang jaga magam di sana, saya tanya, itu mihrab yang terbelah di mana? Enggak ada dia tunjukin. Cuman udah masih apa, dulu saya masih lihat itu belahannya, sekarang udah dibagusin, ditutup sama marmer, tapi di belakangnya masih ada itu belahannya. Waktu Imam Al-Haddad ketika bertakbir dalam salatnya, Allahu Akbar, itu terbelah. Radhiyallahu anhu wa arda. Hada sifatnya umat Nabi Muhammad. Yukabbiruna Allah ala kulli syaraf. Yasufuna fi salati kasufufihim fil jidal. Sifat mereka, mereka menjalankan salat 5 waktu berjamaah, barisan mereka rapi. Kita mau salat berjamaah bagaimana? Jangan kita ini pecinta Nabi Muhammad yang demen maulid, sholatnya cuma di rumah doang, kagak sembahyang di masjid. Memalukan, kita malu. Kadang orang yang anti maulid rajin sembahyang di masjid. Kita sembahyang di masjid kagak pernah, sholat di rumah. Jangan. Kita ini yang lebih pantas memakmurkan masjid. Sebab Rasulullah SAW bilang, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Apabila engkau melihat seorang laki-laki yang cinta sama masjid, rutin bolak-balik ke masjid, ambil kabar dia adalah orang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak jadi orang beriman atas kesaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena nanti kita ngaku beriman, tapi orang yang rutin ke masjid, bolak-balik ke masjid, Nabi yang menyaksikan dia adalah orang beriman sallallahu alaihi wasallam. Karena itu nih, bawa nih sifat-sifat sebaik-baiknya umat ke dalam diri kita, ke dalam rumah tangga kita. Itu yasufuna fi sholati ka susufuhum fil gitar. Qulubuhum masahifuhum yahmadunallaha ta'ala ala kulli shiddatin wa raha. Terus di akhirat, ini sifat mereka di dunia. Sifat mereka di akhirat itu disebutkan mereka di hari kiamat hanya menjadi tiga kelompok orang, tiga golongan. Apa itu tiga golongan? Thulutsun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga golongan pertama mereka masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa thulutsun ya'tuna bi dhunubihim wa khotayahum fayughfaru lahum. Kelompok yang kedua, mereka datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa yang sangat banyak. Semuanya diampuni nama Allah Subhanahu wa taala, enggak dihitung lagi. Masuk surga setelah diampuni nama Allah. Dan kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa ke amsalul jibal. Bagaikan gunung yang besar. Allah ngelihat begitu bilang sama malaikat. Ya malaikat, ayo hisab tuh umatku. Maka dihisab, didapetin. Katanya, ya Rab, wajadnahum asrafu ala anfusihim. Wajadna amaluhum minat dunubi ke amsalil jibal. Kami dapetin mereka di dunia hidup melenceng, berpaling, hidupnya foya-foya, hidupnya maksiat, gak jalanin to'at. Dosa-dosa mereka bagaikan gunung-gunung besar. Mereka gak punya apa-apa ngadap kepada engkau kecuali atu. Apa yang punya? Cuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu aja. Modalnya itu kalimat. Selebihnya, hancur lebur. Itu malaikat ngomong begitu. Udah kita hitung, lihat. Gak punya apa-apa. Ini modalnya kita. Gak punya apa-apa kecuali itu kalimat. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah. Apa Allah bilang? Fayagulullahu wa izzati wa jalali. La ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kallababi. Adkhiluhu wa jannata birahmati. Katanya Allah, demi keagunganku, orang yang bersaksi bahwa aku Tuhannya, gak bakal sama keadaannya di mataku dengan orang yang kafir. Mereka walaupun hidupnya menyimpang, tapi mereka bawa ini kalimat ketika mereka meninggal dunia, maka keadaannya gak baik, gak sama sama orang kafir. Masukkan mereka ke dalam surga karena rahmatku. Jangan lihat amal mereka, perbuatan mereka, kata Allah. Tiga kelompok orang dari umat Nabi Muhammad itu golongan hari kiamat, yang satu masuk surga tanpa dihisab, yang kelompok kedua diampunin dosanya, yang ketiga masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita untung jadi umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala.